Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sampai di mana? Al-Faidatu Tsaminatu. Al-Faidatu Tsaminatu, na'am. Qira. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Al-Faidatu Tsaminatu. Ulima mimma sabaqo annal warasata yanqasimuna bi'atibaril isi bil fardi wa ta'sibi khamsatu aqsamin. Baik. Yanqasimuna bi'atibaril isi bil fardi wa ta'sibi khamsata aqsam. Naam. Jadi tinjauan dari segi pembagian warisannya, dari segi yang ada yang mewaris secara fard, yang mewaris secara ta'asib, mereka diklasifikasi menjadi lima golongan, ya. Nah, qira' al-awwalu. Al-awwalu man yarithu bil fardi faqat. Nah, ini yang mewarisi hanya secara fard, tidak secara ta'asib, khusus secara fard. Nah, wahum az-zawjani wa awlad. Zawjan maksudnya apa? Az-zawj waz-zawja, suami atau istri. Nah, wa awladul ummi. Baik, masih ingat awladul um? Yani anak-anak yang disatukan dengan satu ibu. Yani beda ayah. Maksudnya adalah saudara-saudara mayit, yakni saudara seibu. Nah, yakni ikhwah, akhwat, li'um. Nah, ini hanya rangkuman saja, nah. Semacam murojaah saja, nah. Baik. Wa inasul usuli. Baik. Inasul usul kal'um. Kal'ummi wal jaddati wa ina'adat. Nah, jaddat, meskipun terus ke atas, ya. Dari kanan jadda yang memang mewarisi. Tayyib. Al-Thani. Al-Thani man yarithu bita'asibi bin nafsi. Tayyib. Ini yang mewarisi secara ta'asib bin nafs. Nah. Wahum. Wahumul abna'u. Wa abna'uhum. Wal ikhwatu. Ligoiri ummin. Al-ikhwatu ligoiri um ada dua. Al-ikhwatu al-ashik. Ashikwa yani li'ab wa um. Kemudian al-ikhwa li'ab. Taib. Wa abna'uhum. Nah, dan putra-putra mereka. Taib. Wal-a'mamu ligoiri ummin. Wa abna'uhum. Al-a'mamu ligoiri um. Ini juga. Sama kita ketahui al-am adalah akhul ab di sini pesertanya dengan ayah mayit itu yang ligairi um, artinya apa? Akhli ab ash syaqiq atau akhli ab akhul ab ash syaqiq atau akhul ab li ab. Nah, ini ligairi um. Wa abna'uhum. Wa abna'uhum. Nah, dan putera-putera mereka. Baik. Wa zul wala'i min zakarin wa unsa. InsyaAllah. Baik. Wa zul wala'i min zakari wa unsa. Nah, pemilik al-wala' yakni baik dia pria atau wanita, baik dia lelaki atau wanita, jelas dia yang memerdekakan, maka dia memiliki wala', mewaris secara wala' dari mantan budaknya. Nah, as-salisu man yarithu bil fardi taratan wa bit ta'sibi bin nafsi taratan wa yajma'u bainahuma taratan. Baik, yang ketiga yang terkadang taratan, terkadang waris secara fard. taratan, terkadang waris secara ta'sibin nafs, taratan terkadang mewarisi dengan kedua-duanya sekaligus, yakni dengan fard dan juga secara ta'sibin nafs. Nah, bahwa wa huwa al-abu wal jaddu wa in ala. Nah, yang masuk dalam golongan ini yaitu al-ab, al-jad, dan meskipun terus ke atas jad, ya memang jad yang mewarisi dengan cara ini. Nah, tayyib ar-rabi'u. Ar-rabi'u man yarithu bil fardi taratan wa bit ta'sibi bil ghairi taratan wa la yajma'u bainahuma. Yang keempat, yang mewarisi terkadang secara fard dan terkadang secara ta'sib bil ghair, wa la yajma'u bainahuma, dan dia tidak menggabungkan keduanya, yakni ini tidak bisa mewarisi dengan keduanya sekaligus. Beda dengan abjad di atas itu kan, ya, kadang mewarisi dengan fard dan ta'sib bin nafs. Adapun ini, ya, memang terkadang mewarisi secara fard, pada kesempatan lain ada yang mewarisi secara ta'sib bil ghair. Adapun mewarisi dengan fard dan ta'sib bil ghair sekaligus, ini tidak terjadi. La yajma'u bainahuma. Tamam. Wa hunna al-banatu wa bintul ibni wa in nazala. Naam, al-banat bintul ibn wa in nazala. Wa in nazala, nazala ini fa'ilnya kembali ke mana nazala ini? Dhamir fa'ilnya dhamir mustatir, jawazan takdiruhu huwa kembali ke ibn. Naam. Yani bintul ibn atau bintul ibn dan seterusnya itu, ya, sudah kita lewati. Naam, karena kalau bint ini melalui jalur bint untha, maka min dawil arham. Naam. Al khamisu. Tentu saja ini rangkuman atau kesimpulan kita pelajari ini, klasifikasi ini hanya mudah dipahami oleh yang memang sudah memahami pelajaran-pelajaran yang telah lewat. Ini seperti yang katakan tadi, murojaah saja, rangkuman klasifikasi, dan semakin membantu untuk semakin memahami apa yang telah lewat. Naam. Al-khamisu man yarithu bil fardi taratan wa bi ta'sibi bil ghairi taratan wa bi ta'sibi ma'al ghairi taratan wa la yajma'u baina dhalika. Wah, ini yang paling banyak anunya, ya. Hah? Yani dia terkadang mewaris secara fard, kadang mewaris secara ta'sib bil ghair, dan juga kadang mewaris secara ta'sib ma'al ghair. Tetapi la yajma'u baina dhalik, dia tidak akan pernah menggabungkan semuanya, tidak akan pernah mewarisi dengan tiga, ya, cara itu. Hanya salah satunya saja, kadang ini kadang itu, kadang itu. Nah, yaitu wa hunnal akhawatu asyaqiqatu wal akhawat li ab. Nah, al-akhawat, as-syaqiqat, al-akhawat li'ab, kalau tidak ada mu'assib, ya, dari kalangan saudaranya, maka bil-fard, kan begitu. Kalau ada mu'assib dari kalangan saudaranya, maka ta'sib bil-ghair. Nah, kapan ta'sib ma'al-ghair? Ingat selalu hadith siapa itu? Dalam Sahih Bukhari, hadith Ibni Mas'ud, yaitu ketika bersama, apa tadi yang disebut? Bint. Bersama bint. Nah, ketika bersama bint, maka dia ta'sib ma'al ghair. Nah, hadhihi hiya al-aqsamu. Selesai, ya? Ikra. Al-akhir. Hadhihi hiya al-aqsamu allati qama 'alayha ad-dalilu. Tayyib, ini, ya, klasifikasi, ya, macam-macam cara mewarisi yang tegak atasnya dalil. Wa baqiya ismun sadisun la dalila alaihi. Tersisa satu golongan lagi yang tidak ada dalilnya, ya, artinya tidak diamalkan. tetapi disebutkan min babil faedah agar diketahui saja. Naam, wa huwa man yarithu bil fardi awalan thumma yuqassamu alaihi bit ta'sibi wa huwa al jaddu wal ukhtu fil aqdariyati wa qad sabaqa al kalamu alaiha wa bayanu du'fiha wa mukhalafatiha lid dalili wa qawaidil faraidi. Yaitu yang mewarisi secara fard pertama kali, kemudian ya, dibagikan atasnya dengan cara ta'sib, yaitu al-jad dan al-ukh pada masalah yang disebut dengan al-aqdariyah. Diistilahkan dengan aqdariyah, ini hasil ijtihad fuqaha madhab Hambali, ya, dan ini sudah kita lewati. Bahwa ini kita tidak pelajari, kita loncati karena ini hanya memusingkan dan hasil ijtihad yang keliru, ini tidak ada dalilnya, tidak diamalkan. Na'am, marjuh. Baik, jadi sekedar mengenal saja adanya ini. Nah, Syekh di sini mengatakan qad sabaqa al-kalam 'alaiha, telah lewat pembahasan tentangnya, wa bayanu dha'fiha, penjelasan tentangnya memang kita tidak baca ya, karena nah untuk baik, wa bayanu dha'fiha, dan telah lewat penjelasan tentang kelemahannya, wa mukhalafatiha, penjelasan tentang penyelisihan masalah ini lid dalil, terhadap dalil yang ada, dan qawaid al-faraid, dan kaidah-kaidah faraid. Barakallahu fikum. Nah, jadi selesai pembahasan kita. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan masuk pada pembahasan al-hajj. Nah. Sebagai latihan, ana ingin memberikan kasus faraid yang baru-baru ini dikirimkan karena lewat WhatsApp sebagai latihan buat antum. Silakan antum bagi. Ini tugas. Nah, besok aja kemudian di store ya. Nah, ana bacakan kasusnya ya. Catat. Nanti setiap kali ada pertanyaan masuk ana akan lemparkan ke antum untuk di sudah ana jawab sih, sudah ana kirim cuma untuk latihan antum. Nah, seorang suami meninggalkan harta sebanyak 20 juta. Seorang suami meninggalkan harta sebanyak 20 juta rupiah. Dia meninggalkan seorang istri. Satu anak lelaki. Dua anak wanita. Dua cucu. Satu saudara laki-laki. Ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Serta kakek. Dan nenek. Ya, itu kasusnya. Nah, besok di-storekan ya, selesaikan. Langsung dibagi sampai tuntas 20 juta itu. Sampai hasil akhir. Nah, barakallahu fiikum. Fadlu jazakumullah khairan, subhanallahi walhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam.